Innal hamdalillah nahmadu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار. معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله. Tidak terasa 1, 2 dan 3 dari teman, dari saudara kita yang sebelumnya duduk bersama kita di majelis ta'lim, yang dulu bareng berjalan kita menuju kajian ilmu, ternyata lebih dulu meninggalkan kita, lebih dahulu menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan merupakan perkara yang patut disyukuri, ketika seseorang meninggal dunia masih di atas keislamannya, ketika seseorang meninggal dunia masih menjaga sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan merupakan perkara yang patut untuk disyukuri ketika seseorang meninggal dunia masih melakukan dari syariat-syariat Islam, dari ciri-ciri keislaman dia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masing-masing di antara kita pasti akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi yang berbicara di hadapan semuanya ini lebih dahulu menghadap Allah azza wa jal. Dan bisa jadi yang mendengarkan kali ini lebih dahulu menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita ketahui, yang perlu kita jaga, dan senantiasa kita memohon dan berdoa kepada Allah azza wa jal, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa kita dalam keadaan kita masih di atas agama Islam. Dan kita senantiasa mohon kepada Allah azza wa jal, semoga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Dikarenakan kalau seandainya kematian sudah tiba, kalau seandainya waktu ajal kita sudah tiba, maka tidak akan diundur, tidak akan mundur dalam waktu sesaat. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, وَلَيُّأَخِّرَ nafsan إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengundur, tidak akan mengakhirkan sebuah nyawa, sebuah jiwa, apabila sudah datang waktu kematiannya, sudah datang waktu ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'amalun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap manusia pasti meninggal dunia. Setiap kita pasti akan merasakan yang namanya sakaratul maut. Maka tentulah perkara yang nikmat, perkara yang kita idam-idamkan, dan perkara yang perlu kita dambakan, kalau seandainya kita meninggal dunia ditemani dengan amal-amal soleh kita. Rasulullah alaihi salatu wasalam menjelaskan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'an secara khusus dan kepada kaum muslimin secara umum, bahwa ketika seseorang meninggal dunia akan diikuti, akan diantarkan oleh tiga perkara. Yang pertama adalah anggota keluarganya, sanak kerabatnya, teman-temannya. Yang kedua adalah hartanya, yaitu sebagian kecil dari harta yang dia miliki, dari kain yang menutupi tubuhnya, menutupi kain kafan yang digunakan untuk membalutnya. Demikian pula yang terakhir yang akan mengikuti dia, yang akan menghantarkan dia sampai ke liang lahat, adalah amalannya. Sehingga dua perkara dari keluarga, teman, handai tolan semuanya kembali, pulang ke rumah-rumah mereka. Demikian pula sebagian kecil dari harta yang digunakan untuk menyelimuti jasad kita, itu pun dibawa pulang kembali. Yang akan menemani manusia tetap kekal dan tetap senantiasa bersamanya di alam kubur, di alam barzakh, itu hanyalah amalannya. Kalau seandainya manusia itu memiliki amal yang baik, memiliki amal yang soleh, maka amalannya itu akan menjadi pendamping selama dia di alam kubur, di alam barzakh, memiliki wajah yang baik, yang bagus, memiliki pakaian yang baik, yang bagus, dan juga memiliki harum yang sangat baik, harum yang sangat wangi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan pula perkara yang sungguh patut untuk kita dambakan dan kita cita-citakan, ketika kita meninggal dunia, kita sudah memiliki bekal, kita sudah memiliki tabungan, kita sudah memiliki salah satu perkara yang bisa menjadikan pahalanya terus mengalir ketika ataukah meskipun kita telah terbujur, telah masuk ke dalam alam kubur. Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda dalam hadis yang sahih, yaitu bahwa apabila manusia itu meninggal dunia, maka semua amalannya akan terputus. Dari amalan sholatnya terputus, dia tidak bisa sholat, bahkan disolatkan. Amalan puasanya juga terputus. Dan amal-amal ibadah yang lainnya semua terputus. Kecuali dari tiga perkara, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sebuah infak, sebuah sedekah, sebagian dari harta benda kita yang kita keluarkan di jalan Allah Azza wa Jal, yang kita salurkan untuk kepentingan kaum muslimin, yang meskipun kita telah meninggal dunia, perkara tersebut masih dimanfaatkan, masih dirasakan oleh kaum muslimin yang masih hidup di muka bumi ini. Kemudian yang kedua adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Dan kemudian yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara perkara-perkara yang akan menemani kita, dan di antara perkara-perkara yang akan menjadikan kita semakin memiliki banyak pahala meskipun kita telah meninggal dunia, itu tidak pantas ataukah tidak boleh bagi setiap muslim untuk luput darinya ataupun melupakannya. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin jama'a jumlah rahimakumullah. ketika kita masih hidup di muka bumi ini, ketika Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan untuk kita memperbanyak bekal, untuk kita memperbanyak amal soleh, untuk kita memperbanyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ingatlah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam ayatnya, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. Dan infakkanlah dan salurkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami anugerahkan kepada kalian sebelum datang kematian menjemput kalian, sebelum ajal menghampiri kalian. Karena kalau seandainya kita telah meninggal dunia, berapapun harta yang kita tinggalkan itu menjadi hak milik ahli waris kita. Kita sudah tidak memilikinya lagi, sudah berpindah tangan, sudah menjadi berbeda pemiliknya. Sehingga ingatlah ma'asyiral muslimin, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan infakkanlah, sedekahkanlah, salurkanlah sebagian dari harta yang kalian miliki di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sebelum datang kematian menghampiri kalian. Karena kalau seandainya kematian telah menghampiri, jangan sampai seperti Allah Azza wa Jalla firmankan, fayaqula rabbik, dia pun akan mengatakan, wahai Rabbku, laula akhartani ila ajalin qarib, duhai Rabbku, duhai Rabb kami, kalau seandainya engkau menunda waktu kematian kami, kalau seandainya engkau mau untuk membangkitkan kami ke muka bumi kembali, fa'asoddaqa wa'akum minasolihin, pasti kami akan bersedekah, pasti kami akan berinfak, pasti kami akan menyalurkan, mengeluarkan sebagian harta yang kami miliki. Wa akum minas solihin, dan kami akan menjadi orang-orang yang soleh, kami akan menjadi orang-orang yang taat, akan menjadi orang-orang yang mendekatkan diri kepadamu. Ini merupakan angan-angan belaka yang tidak mungkin akan terjadi, karena ketika seorang sudah meninggal dunia tidak mungkin akan kembali lagi ke muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla akhiri, wallahu khabirum bima ta'malun, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentulah Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui bahwa manusia itu apabila dia dibangkitkan ke muka bumi lagi, bisa jadi dia malah semakin perbanyak dosa, bisa jadi dia akan semakin sombong, akan semakin angkuh, akan semakin pelit untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya. Bukan semuanya, tidak seperti Abu Bakar As-Siddiq yang mengeluarkan harta keseluruhannya. Karena kita yakin tidak ada di antara kita semua yang keimanannya seperti Abu Bakar yang mendapatkan gelar As-Siddiq, yang mengeluarkan semua hartanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, inna sa'yakum lasyatta, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Sesungguhnya amal dan perbuatan kalian berbeda-beda. Ada yang berusaha semaksimal mungkin menghadap ataukah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, dan ada yang malah semaksimal mungkin menjauhkan diri dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa saja yang a'ta wa taqa, mengeluarkan sebagian hartanya, mengeluarkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mengeluarkan sebagian hartanya di jalan kepentingan kaum muslimin, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, wa saddaq wa taqa, dan dia melakukan ketaatan takwa kepada Allah azza wa jal, wa saddaq bil husna, dia juga membenarkan, mengimani la ilaha illallah dan konsekuensinya, dia beriman meyakini adanya hari akhir, dia beriman dan meyakini adanya hari kebangkitan, hari pembalasan, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, fasanuyassiruhu lil yusra, pasti kami akan memudahkan urusannya, dimudahkan dalam pencarian rezekinya, dimudahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, dimudahkan jalan menuju al-jannah, dimudahkan jalan-jalan untuk mendapatkan sekian manfaat, sekian kebaikan di dunia maupun di akhirat. Fasanu yasiruhu lil yusra, dimudahkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassirhu lil usra. Siapa saja yang bakhil, yang pelit, tidak mengeluarkan sedikit pun dari hartanya di jalan Allah Azza wa Jal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengancam kepadanya, fasanu yassirhu lil usra, akan kami sulitkan urusannya, akan kami berlakukan urusannya sulit, sulit mencari harta benda, tidak barokah hartanya, tidak barokah keluarganya, dan akan dipermudah jalannya menuju maksiat, akan dimudahkan jalannya menuju neraka, dan akan semakin dijauhkan dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih dalam satu surat ini juga Allah Azza wa Jalla menyebutkan, yang semoga orang-orang yang masih memiliki akal sehat, dia sadar, dia merenungi dan faham maksud dari firman Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'anzartukum narun talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Dan kami peringatkan kalian dengan api yang menyala-nyala, dengan api neraka. La yaslaha illa al-ashqa, tidak ada yang akan dimasukkan, dilemparkan ke dalamnya kecuali orang-orang yang celaka, kecuali orang-orang yang binasa. Siapakah mereka itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, alladzi kadzdzaba wa tawalla, dialah orang-orang yang berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merekalah orang-orang yang mendustakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebaliknya ketika orang-orang yang beriman, orang-orang yang meninfakkan sebaikan hartanya di jalan Allah Azza wa Jal, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى أَلَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَى, akan dijauhkan dari api neraka, akan diselamatkan dari api neraka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, yang mengeluarkan hartanya, yang mengeluarkan sebagian hartanya, yu'ti ma lahu yatazakka, dengan mengharap wajah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan jiwanya, untuk membersihkan hartanya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi, sebelum kematian menghampiri kita, sebelum kematian menghampiri kita dan sebelum adanya penyesalan, maka infakkanlah sebagian dari harta yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentulah kita memohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan kita semua dan mencabut nyawa kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan di atas Islam, di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Amin amin ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin.